Ditunggu temannya atau mulai? Baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Habis ini ngaji kita apa, Bu? Di sini ada kajian berapa sebulan, berapa kali? Setiap hari sekali, Ustaz. Hah? Setiap hari? Iya. Bukan, maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Waduh. Kebanyakan nanti. Gak apa. Saya nanti insidental aja. Ya, Ustaz. Insya Allah. Baik. Hadirin sekalian, kita lanjut penelusuran sejarah Wali Songo. Kita sampai kepada komposisi yang punya buku, dibuka komposisi Wali Songo. Kemarin sudah kita cuplik sedikit, kita perdetail insya Allah. Sebelum kita memasuki komposisi wali, wali di dalam istilah bahasa Arab itu bisa memiliki dua makna. Wali itu artinya orang yang dicintai Allah, ya. Makanya disebut dengan waliullah, ya, wali Allah. Ada makna yang kedua, petugas. Makanya disebut wali, umpamanya Al-Madinah berarti petugas kota Madinah. Dan ini di abad 13-14 itu sangat masyhur sampai ke Indonesia, sampai hari ini pun petugas kota masih dikatakan wali kota. Itu ya. Nampaknya makna wali yang kedua inilah yang dimaksud dengan Wali Songo. Jadi petugas yang ditugaskan untuk mengurusi bukan hanya dakwah, tetapi pendidikan, dakwah, sosial, sampai mengatur negara. Ini makna wali. Sehingga di sini nampak terjadi distorsi dan kesalahan di kalangan orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa. Kalau sudah bicara wali itu kesannya manusia sakti, ya, manusia sakti mondroguno, ora tedas paluning pandi, kan gitu, otot kawat balung besi, ketek pasti tabe, apalagi keringet, kalau enggak solar minyak, minyak kelapa. Ini yang dipahami orang banyak, sehingga hampir nyaris buku-buku yang menulis tentang Wali Songo itu selalu dibumbui dengan kesaktian. Enggak sakti, enggak wali, gitu kan gitu. Namanya wali harus sakti. Padahal hadirin sekalian, hal itu sangat jauh dari panggang. Malah sebaliknya, kiprah wali itu masya Allah, kalau punya buku bisa dilihat di halaman sebentar ya. Jadi bagaimana mereka itu berkiprah untuk membangun Jawa, agama dan dakwah nomor satu, ya. Bagaimana mereka itu bisa mengislamkan mayoritas Hindu Buddha. Ya coba aja ibu-ibu bayangkan bagaimana dulu Jawa ini masih mayoritas Hindu Buddha bisa menjadi Islam sekarang. Ini gak mungkin hanya dasarnya sakti. Gak mungkin hanya dasarnya sekarang ini kita mengandalkan berbagai macam mistik karomah tadi. Pasti usaha. Di antara cara-cara dakwah yang diterapkan oleh wali adalah hujjatun balighah. Apa itu hujjah balighah? Argumen yang kuat. Tuh, bisa dilihat halaman 107 yang punya buku. Hujjah balighah. Kemudian uslub hakim, yaitu metode yang bijak. Kemudian al-adabu samiyah, adab etika yang tinggi, dan siyasah samihah, siyasat yang toleran. Empat pilar inilah yang membuat wali-wali itu berhasil dakwah. Bukan seperti cerita dongeng, katanya Sunan Bonang itu sanggup mengislamkan orang Jawa karena dia itu setiap nabuh gong bonang itu suaranya amat merdu sampai bikin orang kanan kirinya itu jatuh hati, akhirnya masuk Islam. Sejak kapan orang masuk Islam hanya karena denger gong? Kalau gitu rajin-rajin aja nonton wayang. Nah itu, kesan-kesan seperti inilah yang menyesatkan. Makanya ibu-ibu sekalian, kita itu bisa, ya, bisa berhasil di dalam dakwah ini kalau menggunakan asas pertama adalah hujjah balighah. Kemudian yang kedua adalah al-asalib al-hakimah, yaitu metode yang bijak. Terus ada busamiyah, yaitu adab yang luhur, yang tinggi. Karena Rasulullah juga dulu disifatin oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Makanya Rasulullah juga mengatakan sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemudian siyasah samihah, siyasat yang toleran. Artinya kita menempatkan atau menggunakan siyasat-siyasat yang toleran, ya, bukan kaku. Contoh untuk menyiasati orang awam, ya, kita mau gak mau tidak bisa seperti ngaji ibu-ibu seperti sekarang. Datang langsung bawa buku, langsung nulis. Orang awam biasanya datang langsung makan. Kalau gak ada makannya, gak mau mereka. Makanya ada baksos, ada pengobatan massal. Bahkan rata-rata agamanya orang awam itu di perut. Perutnya lapar, imannya masuk angin. Itu pasti, ya. Nah, yang kedua, di sini Masya Allah, Bu, perlu dicatat juga bahwa kita sekarang ini harus melanjutkan bahkan menggencarkan misi dakwah wali ini. Apalagi kalau kita tahu nanti Masya Allah ternyata agamanya para wali itu, dakwahnya para wali seperti kita sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak kita gencar kiat membela Islam, Islam di Indonesia bisa hilang. Sejarah membuktikan Islam masuk Spanyol itu sejak tahun 75 Hijriah. Terusir dari Spanyol 3,5 juta umat Islam dibantai dan diusir tahun 879. Berarti berapa tahun, Bu, menguasai Eropa? Bisa ngitung enggak? Berapa tahun? Hah? Kurang lebih 800. Sekarang ini Islam hanya tinggal 1% kurang. Semua peninggalan mereka rampas. Ada Istana Al-Hamra, mereka sebut Al-Hamra, sudah dijadikan museum. Masjid pun sudah dijadikan museum. Ya, insya Allah bulan Oktober saya ke sana. Ada yang tanya, kenapa kita wisata ke sana? Sebagai realisasi firman Allah, Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakan Muhammad, berjalanlah di muka bumi dan perhatikan apa akibat yang diderita orang yang mendustakan. Kalau umat Islam dulu itu mau jihad, ya, tidak bergelimang dengan atau terjebak pada kesenangan syahwat, enggak mungkin. Karena di akhir-akhir pemerintahan Andalusia itu, pemerintahan negara itu pecah-pecah, lemah karena yang bangsawan sibuk menghabiskan kekayaan, bersenang-senang, mabuk-mabuk. Dan yang tokoh agama pun cukup dengan sufi yang menekuni ajaran untuk individu, namanya aja sufi, singkatan dari sumpek pikiran. Makanya di dalam beragama pun gak pernah maju. Akhirnya kekuatan musuh merangsak pelan-pelan dengan cara divide et impera, diadu, udah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, Allah menjamin agama Islam tidak akan hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Ada jaminan? Enggak ada. Kalau Allah Islam di Indonesia awet, enggak. Malah kita enggak usah jauh-jauh ke Andalusia. Campa dulu 99% Muslim. Sekarang tinggal 0,5% di bawah kekuasaan komunis. Campa itu di mana? Ibu kayaknya belum sarapan, lemes banget. Campa itu di mana? Antara Vietnam dengan Kamboja. Tuh. Saat ini saja sudah ada tanda-tanda Islam ini hilang di Indonesia. Lihat halaman 108. Analisa saya. Kemajuan intelektualitas, ekonomi, sarana hidup, dan teknologi cukup pesat, namun perkembangan moral dan agama kurang mendapatkan perhatian. Bahkan terpuruk. Agama hanya sebatas pengakuan luar saja melalui KTP dan status sosial. Moral hanya sebatas pujian semata. Moral hanya sebatas pujian semata maksudnya apa, Bu? Paling enggak dijawab juga. Hah? Iya, wah itu Masya Allah. Ya. Ketika sambutan, kita hormati yang mulia, yang telah berjasa, ya, membangun daerah ini, ya, pujian semata, padahal bergelimang dengan korupsi. Nanti diselesaikan dengan cara kalau salah pun, apa, halal bihalal, selesai. Udah, paling praktis orang salah di Indonesia itu, enak sekali. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, selesai. Makanya rajin-rajinlah untuk jadi orang salah di Indonesia. Paling gampang. Paling gampang salah, paling gampang minta maaf. Oh, enggak kenal aja minta maaf. Apalagi salah, kayaknya itu. Yang kedua, gejala masyarakat untuk mencari keseimbangan antara dunia akhirat, intelektualitas dengan moral tampak berat sebelah. Oh, sekarang saya tanya ibu-ibu, rajinan mana tetangga kanan kiri ibu, jangan-jangan juga ibu sendiri, pergi ngaji sama ke mall. Itu. Sekarang giliran ke apa? Terapi, giliran fitness, oh, terjadwal dengan baik. Ya. Bahkan dibikin standar ala Amerika. Tapi ngaji ala kadarnya. Bahkan orang lebih betah duduk untuk kemaksiatan daripada kebaikan. Disuruh duduk nonton TV sinetron atau gosip, gospot bisa 2 jam. Tapi ngaji setengah jam aja udah ngantuk. Gitu. Contoh aja nonton layar tancap sambil berdiri bisa. Tapi traweh baru 11 rakaat itu pun cepet gak betah. Ini kondisi real. Yang ketiga, norma-norma agama dan kesusilaan kalau tidak bisa dikatakan amburadul, minimal kurang diperhatikan dalam pergaulan muda-mudi. Malah survei terakhir 2016 ditemukan siswa-siswi SMA di DKI 70% sudah mengalami hubungan sebadan. Anda amburadul. Padahal mereka adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan umat dan harapan masa depan umat. Makanya kalau terjadi perang jihad, ya pemuda yang paling enggak sehat, padahal mereka paling diharapkan. Kenapa? Ya tergantung minum, tergantung narkoba, tergantung rokok, giliran nyerang pasukan di tengah jalan, kecut mulutnya, mundur, rokok dulu, ketembak deh, bukan nembak. Iya enggak? Iya. Betul. Makanya sekarang ini yang rokok di Indonesia kalau jumlahnya 100 juta, Bu. Satu harinya menghabiskan 10 ribu kali berapa? 100 kali 10 ribu. 1 triliun. Masya Allah. Jadi untuk mengumpulkan uang dari orang Islam itu gampang. Dan anehnya 1 triliun per hari ini, per hari ini kebanyakan masuk kantong non-muslim. Ya, 2,5% disalurkan ke gereja. Jadi umat Islam dengan sadar atau tidak sadar per hari telah infak untuk kemegahan gereja. Makanya umat Kristen enggak begitu banyak. Di Indonesia ini kurang dari 5%, tapi tempat ibadah dimanapun megah. Umat Islam yang segini banyak bangun masjid ngenceleng. Dan penyakit utama di mana-mana kekurangan dana. Masjid, pesantren, dan dakwah, nyanyi dan lagu kebangsaannya ya dana-dana. Karena kekurangan dana. Iya kan? Oke. Nah, lebih parah lagi nih. Orang yang menjalankan agama secara benar dan kafah dituduh garis keras. Puritan, kolot, bahkan dipandang sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Yeah. Loh, sekarang orang gak ngapa-ngapain sama ibu, ibu juga gak ngapa-ngapain sama dia. Lihat jilbab panjang aja langsung adem panas. Nah, itu kan. Kayaknya langsung ada stres pemusuhan. Stressing pemusuhan. Waduh, jilbabnya kayak Batman, ya, kan? Digituin, masya Allah. Apalagi mencirikan teroris langsung mengarah ke kita. Waspada ciri-ciri teroris, baduk belang, jenggot panjang, katok cingkrang. Nah, ibu-ibunya jilbabnya panjang, cadar, udah, simple. Itu. Alhasil adilin salian, apapun yang diberikan alasan orang yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, blunder aja tuh duanya, Wahabi, keras, radikal, teroris. Apapun. Makanya solusinya ya satu, sabar, istiqomah. Itu. Mau gak dituduh teroris, mau gak dituduh Wahabi, kembali tahlilan. Kembali selamatan, jangan pakai jilbab, syukur-syukur ke mall pakai cawat, nah itu hilang, selesai, coba, selesai, gak ada dituduh. Sementara kaum abangan yang kurang setia terhadap ajaran Islam, beragama Islam cuman hanya sekedar 3, abangan itu cirinya 3, 1, sing penting KTP-nya Islam. 2, lancar mengirim surat Al-Fatihah. 3, kalau Idul Fitri, Idul Adha, keluar sholat. Sudah selesai. Ah, itu udah muslim, udah beres. Itu dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Nah, gitu kan. Keren kan? Wah, ini Islam moderat. Islam rahmatan lil alamin. Islam toleran, Islam yang berpegang teguh kepada kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Yaitu Islam yang campur aduk bisa kawin dengan tradisi lokal. Yang nanti lahir agama sinkritis, yaitu perpaduan antara budaya, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan lokal yang otomatis dicampok dari agama animisme Hindu-Buddha dengan Islam. Contoh, nyekar itu kan separuh Islam, ya dibacain surat Al-Fatihah, terus baca Quran, tapi nyekarnya diambil dari Hindu, yaitu sadra. Dulu kan pada zaman Ayam Buruk pernah mengadakan sadra agung, makanya orang Jawa pun nyekar namanya nyadran, karena untuk mengirimkan satu prosesi perayaan besar ketika itu untuk menghormati arwah leluhurnya, yaitu neneknya Yang Buruk yang namanya Raja Patni. Raja Patni ini istrinya Raden Wijaya, pendiri Mojopahit. Udah, Kalau dulu diadakan acara-acara mantra, baca mantra-mantra ala Hindu, Weda, sekarang diislamkan. Itu namanya gak tahu jawanisasi apa islamisasi. Jawa diislamkan atau Islam dijawakan, gak ngerti juga. Kalau dulu orang hamil diadakan padusan, perayaan, sekarang juga sama. Tapi dibacain surat Yusuf sama Maryam. Biar kalau laki ganteng, kalau perempuan cantik itu. Jadi dianggapnya surat Yusuf itu bikin ganteng orang. Ya, kalau padahal ganteng itu tergantung bibitnya. Itu mak kundan bapak itu mau minta nanti malah keliru alamat. Itu ya terjadi. Akhirnya diri salian yang mereka maksud Islam rahmatan lil alamin itu sama sekali. Walaupun kita berusaha untuk lembut, berusaha untuk menyampaikan dakwah santun, tetap kita ini Islam Wahabi radikal. Yang selanjutnya, penerangan keagamaan kurang mendapatkan porsi yang cukup terutama dari pemerintah, justru masyarakat cenderung dibiarkan untuk memilih agama. Makanya sampai di sebagian daerah itu orang pindah-pindah agama itu seperti ganti baju sehari bisa dua kali. Ya, pagi Muslim, sore Hindu. Ya tergantung siapa yang bawa bekal banyak. Jadi semakin mendapatkan setoran besar itulah yang paling benar agama. Sehingga maju tak gentar membela yang bawa apa? Yang bawa duit, yang bayar. Kalau pagi orang Islam bawa baju dicampur dengan mie instan, dicampur 5 kilo beras, masuk Islam. Sorenya bawa satu kerdus mie instan, tadi cuma 5. Wah, ini agama Islam kurang benar ini. Ini yang sahih. Masuklah Hindu, masuklah Kristen. Allahu Akbar. Apalagi dengan digulirkan liberal, semua agama benar, ya terserah. Apalagi ditambah sekularisasi bahwa agama itu hanya menyentuh wilayah privat. Apa itu wilayah privat? Yaitu agama itu hanya urusan pribadi. Enggak perlu dibawa ke RT, RW, sosial. Udah masing-masing aja.